يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab minasyirki ayyastaghisa bighairillah aw yad'a ghairahu. Di antara kesyirikan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sampaikan ayat-ayat dan juga hadis-hadis tentang masalah ini, akan tetapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka berpaling dari penjelasan-penjelasan tersebut, baik yang datang dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebaliknya, mereka meyakini kebalikan dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diikuti oleh manusia yang sangat banyak. Mereka meyakini kesyirikan itu sebagai suatu agama, dan sebaliknya petunjuk sebagai suatu kesesatan. Ini merupakan musibah yang sangat besar. Mereka menentang ahli tauhid, bahkan mereka membid'ahkan orang yang berada di atas tauhid. Sebaliknya, mereka menganggap kesyirikan itu sebagai suatu agama. Ini yang terjadi pada kebanyakan manusia sekarang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abi Wahab rahimahullahu ta'ala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah, faedah-faedah. Ini merupakan kesimpulan dari bab yang telah kita bahas. Di antara kesyirikan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ula, faedah yang pertama, anna adfad du'a al-istighosah min adfil am al-khas. Sesungguhnya atau doa terhadap istighosah, disambungkannya doa terhadap istighosah, ini termasuk dalam bab ataf yang umum kepada yang khusus. Minasyirki ayyastaghisa bighairillah aw yad'a ghairahu. Di mana kata au di sini termasuk di antara huruf ataf, huruf yang menyambungkan dengan kalimat yang sebelumnya. Di antara kesyirikan beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, ini menyambungkan yang umum kepada yang khusus. Di mana berdoa ini sifatnya umum, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan genting ataupun dalam keadaan tidak genting, ini berdoa. Tapi istighosah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Nah, telah dijelaskan setiap istighosah itu adalah doa. Tapi tidak semua doa istighosah. Ya, istighosah lebih khusus lagi. Dikatakan memohon, meminta, berdoa kepada Allah dalam keadaan genting. Adapun berdoa lebih umum. Baik dalam keadaan genting ataupun tidak dalam keadaan genting. Asaniyah, bagian yang kedua. تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. تفسير firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memudaratkanmu. Telah kita jelaskan makna dari ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, baik dunia ataupun di akhirat, dan juga tidak memudaratkan sedikit pun. Apakah dalam agama ataukah dalam dunia, berhala-berhala, patung-patung dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memudaratkanmu. Kalau keadaan seperti itu, buat apa berdoa kepada makhluk yang keadaannya seperti itu, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memudaratkan. Asalisah anna hada huwa syirkul akbar. Fail yang ketiga, bahwasanya ini merupakan kesyirikan yang besar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kesyirikan yang besar. Dikatakan doa huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Yeah. Barang siapa yang memalingkan salah satu di antara ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kesyirikan. Anna aslahan nas, rabi'ah yang keempat. Anna aslahan nas law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Sesungguhnya manusia yang paling soleh, seandainya melakukan perkara tersebut untuk mendapatkan keridhaan dari orang lain, maka dia menjadi golongan orang-orang yang zalim. Nah, hal ini Allah sebutkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, fa in fa'alta fa innaka idam minal zalimin. Kalau engkau wahai Nabi melakukannya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kalau melakukan perbuatan tersebut di mana manusia, Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, manusia yang paling soleh. Tapi Allah ingatkan, kalau melakukan perbuatan tersebut, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau akan termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ya. Sehingga manusia yang paling soleh sekalipun, nah, kalau melakukan perbuatan yang kita sebutkan tadi, berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keridhaan dari yang lainnya, maka dia akan menjadi orang yang zalim. Ya. Dan sekalipun dia orang yang paling soleh, kalau melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalannya. Allah pun mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, akan hapuslah amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini bahayanya kesyirikan. Ya, sekalipun dia orang yang paling soleh, orang yang paling bertakwa, kalau melakukan kesyirikan, akan hapuslah amalannya dan akan menjadi orang yang merugi. Al-Khamisah, faedah yang kelima, tafsirul ayat allati ba'daha, tafsir ayat yang setelahnya, di mana Allah mengatakan, wa iyamsaska Allah bidurin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolak kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Nah, as-sadisatu, faedah yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran. Ya. Perbuatan tersebut tidak bermanfaat di dunia dalam keadaan perbuatan tersebut merupakan kekafiran. Sudah tidak memberikan manfaat, kemudian termasuk di antara kekafiran. Ya. As-sabi'atu, faedah yang ketujuh, tafsirul ayati salisah. Tafsir ayat yang ketiga. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, telah dijelaskan. Nah, tafsir ayat fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu waskuru lah ilaihi turja'un. Asaminah, faedah ke-8, anna talab rizqi la yanbaghi illa min Allah. Sesungguhnya meminta rezeki itu tidak selayaknya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annal jannata la tudlabu illa minhu. Sebagaimana surga tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta rezeki hendaklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah wa razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha pemberi, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Nah, sehingga termasuk kesyirikan meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala-berhala, kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat, atau yang lainnya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Fabtagu indallahi rizqa." Mintalah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasykurulahu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un, hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah perintahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Ya, meminta rezeki, beribadah kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kemudian Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang melakukan amalan sesuai dengan amalannya. Nah, at-tasi'ah, faedah yang ke-9, tafsirul ayati rabi'ah, tafsir ayat yang ke-4. Allah mengatakan, amma yujibul mudtarra idza da'ah wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang menghilangkan kejelekan-kejelekan dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi? Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ayat yang ke-4. Ya. Dan tentunya jawaban, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan sulit. Ya. Dan juga ayat yang sebelumnya Allah katakan, wa man adallu mimma yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mengabulkan, ya, tidak bisa memperkenankan doa orang yang berdoa kepadanya sampai hari kiamat. Dalam keadaan, ya, orang yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala lalai dari doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Ya. Bahkan di hari kiamat nanti Allah katakan, wa idza husyira an-nas kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan, maka mereka, ya, nah, sesembahan dan juga orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Nah, dan juga orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala mengingkari, ya, peribadahan kepada dirinya. Nah, al-ashirah, pada yang ke-10, annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Sesungguhnya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala orang yang paling sesat. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Dan siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Nah, Kenapa dikarenakan? Ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan doa. Nah, dalam keadaan mereka mengetahui yang menghilangkan berbagai macam kesulitan, yang mengabulkan doa-doa orang dalam keadaan sulit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, orang yang semacam ini adalah orang yang paling sesat. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Al-hadiyata asyrata, faedah yang ke-11, annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu. Sesungguhnya yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala, dia lalai dari doanya orang yang berdoa kepadanya. La yadri anhu, dia tidak mengetahuinya. Nah, ya. Sehingga Allah mengatakan wahum an du'aihim ghafilun. Ya, mereka yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap doanya orang-orang yang berdoa kepadanya. Berhala-berhala atau orang-orang yang telah meninggal dunia yang diminta ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka lalai dari doanya orang yang berdoa kepadanya. Nah, tidak bisa memperkenankan doa-doa yang mereka panjatkan kepadanya. Nah, atsaniyata asyrata, faedah yang ke-12, ana tilka da'watu sababun li bugdil mad'uwi lidda'i wa adawatuhu lahu. Sesungguhnya doa tersebut sebab kebencian orang yang dimintai doa kepada orang yang berdoa kepadanya, dan sebab permusuhan orang yang dimintai doa tadi kepada orang yang berdoa kepadanya. Nah, Allah mengatakan di hari kiamat nanti, wa idza husyira an-nas, apabila manusia dikumpulkan semuanya, kanu lahum a'da'a. Nah, mereka ya, sesembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah. Nah, yang dipersembahkan doa-doa kepada mereka ya, menjadi musuh kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Nah, menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Ya. Para penghuni kubur yang sudah meninggal dunia kemudian diagung-agungkan sampai ya, berdoa meminta-minta kepada penghuni kubur tersebut, dari kiamat nanti akan menjadi musuh ya, kepada orang yang berdoa kepadanya. Nah, akan menjadi musuh. Dan juga mereka mengingkari peribadahan kepada diri mereka. Ya. Mereka berlepas diri semuanya. Tidak mau bertanggung jawab. Nah, sekalipun ya, orang tersebut meminta ya, kepada yang lainnya untuk diibadahi, di akhirat nanti akan berlepas diri. Tidak mau bertanggung jawab terhadap orang-orang yang beribadah kepadanya. Ya, syaitan saja yang memerintahkan manusia untuk kafir, di akhirat nanti berlepas diri. Kama sali syaitan idh qala al-insan ikfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia, kafirlah kalian. Ketika manusia itu kafir, syaitan mengatakan, aku berlepas diri dari kalian. Aku pun takut kepada Allah Rabb semesta alam. Nah, tidak mau bertanggung jawab di akhirat nanti. Bahkan mengingkari dan mengkufuri peribadahan kepada dirinya. Nah, orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan saling bermusuh-musuhan antara mereka dengan orang-orang yang diibadahinya selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Teman-teman dekat saja yang pertemanannya bukan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya dari kiamat nanti. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin. Teman-teman dekat di hari kiamat nanti, sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Walaupun di dunianya kesana kesini bareng terus, nah terus bersama-sama di dunianya, nah setia kawan misalkan, apapun yang dilakukan oleh temannya salah atau benar, bersama-sama terus, kompak terus. Nah, kalau pertemanannya bukan dibangun di atas ketakwaan, tapi hanya tadi solidaritas, bukan dibangun di atas ketakwaan, maka di akhirat nanti akan saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Apalagi ketika pertemanannya dibangun di atas kemaksiatan, di atas kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, nah semakin besar lagi permusuhannya di akhirat nanti dan penyesalan yang ada. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anidzikri ba'da idja'ani. Ini ungkapan penyesalan. Duhai celakanya aku. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekatku. Dan ungkapan penyesalan di akhirat nanti, ketika salah dalam memilih teman. Nah, ketika pertemanannya bukan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh si fulan ini telah menyesatkan aku dari petunjuk, dari Al-Quran. Setelah hidayah datang kepadaku. Nah, akan saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Azalisata asyrata. Faedah yang ke-13, tasmiyatu tilkan da'wah ibadatan lil mad'u. Penamaan doa tersebut sebagai ibadah kepada orang yang dimintai doa. Nah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu termasuk di antara ibadah. Bahkan hadis yang sangat jelas, Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga yang namanya ibadah hendaklah dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Arabi'ata asyrata kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Pada yang ke-14, pengingkaran. Ya, orang yang dimintai doa tadi terhadap ibadah tersebut. Ya. Mereka semuanya orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, yang diminta-minta selain Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengingkari peribadahan tersebut di akhirat nanti. Ya, sekalipun syaitan, iblis di akhirat nanti akan mengingkari, ya, terhadap peribadahan-peribadahan yang ditujukan kepadanya. Ya. Begitu juga orang-orang soleh yang diibadahi, yang dianggap sebagai para wali, ya, di akhirat nanti akan mengingkari peribadahan-peribadahan, baik itu doa, istighosah atau yang lainnya yang ditujukan kepadanya. Al-khamisata asyrata hiya sababun kaunihi adhalan nas. Perbuatan tersebut merupakan sebab keadaan orang tersebut menjadi manusia yang paling sesat. Ya. Yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Subhanallah, Allah mengatakan, "Wa man adhallu mimma yad'u min dunillah?" Siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? As-sadisata asyrata, faedah yang ke-16, tafsirul ayatil khamisah, tafsir ayat yang kelima. Nah, yaitu ayat amma yujibul mutara idha da'ah wa yaksipusu wa yaja'alukum khulafa'al ardi a'ilahumma Allah. Ya. Yeah. As-sabi'ata asyrata, ayat ke-17, al-amrul ajib wa huwa iqraru 'abadatil awsan annahu la yujibul muttara ila Allah wa li ajli hada yad'unahu fis sada'id muhlisina lahuddin. Ya, perkara yang mengherankan, ya, yaitu penetapan para penyembah berhala bahwasanya tidak ada yang mengabulkan, memperkenankan doanya orang yang kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, dikarenakan ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang genting, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang musyrikin, nah, mereka mengetahui bahwasanya yang mengabulkan doa orang dalam keadaan sulit itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang musyrik ketika dalam keadaan genting, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam keadaan genting, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mereka mengetahui, meyakini. Nah, yang mengabulkan doa orang dalam keadaan sulit itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di lautan, ombak yang menggulung mereka, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghasiyahum mawjun kadulali da'a Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka digulung oleh ombak seperti gunung, ya, sedangkan mereka berada di kapalnya, di perahunya, ada ombak yang menggunung seperti besar sekali seperti gunung. Mereka berdoa kepada Allah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kenapa mereka yakin? Yang mengabulkan doa orang dalam keadaan sulit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Lebih parahnya keadaan orang musyrik sekarang ini. Dalam keadaan sulit sekalipun, tetap mereka berdoa kepada selain Allah. Apalagi dalam keadaan senang. Ya, dalam keadaan sulit pun mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang musyrik zaman dahulu dalam keadaan sulit mereka berdoa hanya kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan tenang, Allah selamatkan mereka, kembali melakukan kesyirikan. Asaminata asyrata. Faedah yang ke-18, himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid. Penjagaan Al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Ya. Wa ta'addub ma'allah, dan beradab kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan ketika ada di antara sahabat yang mengatakan kumu bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdirilah kita beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadal munafik, dari orang munafik ini. Kenapa dikatakan ketika itu ada orang munafik yang suka mengganggu, menyakiti kaum mukminin. Sehingga sebagian mereka mengatakan, ayo kita beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun Rasulullah mampu untuk mencegah gangguan dari orang munafik tersebut, tapi Rasulullah tidak senang menggunakan kata istighosah kepadanya. Sehingga beliau mengatakan innahu la yustaghosu bi, sesungguhnya tidak dimintai istighosah kepadaku. Ini dalam bentuk menjaga tauhid. Ya. Walaupun Rasulullah mampu ya untuk menghilangkan gangguan orang munafik tersebut, tapi sebagai bentuk ta'atub, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan sesungguhnya tidak dimintai istighosah kepadaku, wa innama yustaghosu billah, akan tapi dimintai istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk ta'adub. Nah, adabnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid, supaya orang tidak bermudah-mudah beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun tak kita jelaskan beristighosah kepada selain Allah, kalau pada perkara yang makhluk itu mampu untuk melakukannya dan makhluk itu ada, maka tidak mengapa. Nah, ya. Tapi Nabi SAW dalam kondisi seperti itu pun, dalam rangka menjaga tauhid dan juga dalam rangka adab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan tidak dimintai istighosah kepadaku. Sesungguhnya dimintai istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah tadi masuk pada bab yang baru. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.